Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Terakhir, kita mempelajari perbedaan antara al-fasid dan al-batil pada dua perkara, pada asalnya di makna wahid, pada asalnya maknanya sama, tetapi berbeda pada dua perkara. Yang pertama, dalam hal ihram, yang melakukan jima, apa itu adalah jima, menggaul istrinya sebelum tahallul pertama, ini orang yang berihram pada ibadah haji, sebelum tahallul pertama. Nah, tahallul pertama, tahallul kedua, rinciannya akan dipelajari pada pembahasan haji. Nah, maka batal fasid, kalau dibahasakan ya, maksudnya kita batal hajinya, tapi hukumnya di sini yastamirru fil hajj, yastamirru fil hajj. Nah, ini bisa dicatat, yastamirru fil hajj fa yarmi fa yahliq au yuqassir ويحلق أو يقصر ويحلق أو يقصر ويهدي ويهدي ويطوف ويسعى وكل أفعال الحج يستمر فيها وكل أفعال الحج يستمر فيها بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله في سورة البقرة بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله في سورة البقرة وتحرم عليه محظورات الإحرام وتحرم عليه محظورات الإحرام حتى يحل وتحرم عليه محظورات الإحرام حتى يحل لأن الفاسد كالصحيح في أحكامه لأن الفاسد كالصحيح في أحكامه لكن وجب عليه القضاء من العام القادم لكن وجب عليه القضاء من العام القادم مع الهدي وهو الإبل. نعم جدي فيستمر في الحج أكاد ينجز لم تكن masih hajinya, lempar jumrah, cukur rambut atau pangkas rambut, membeli hadi, tawaf, sa'i, semuanya tetap dijalankan. Ya, semua afal haji yastamiru fiha dilanjutkan berdasarkan ayat wa atimul haji wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah karena Allah, meskipun sudah rusak sebenarnya. Sudah fasid, yang sudah rusak, tapi tetap wajib dia lanjutkan sampai selesai dan tetap tahrumu alaihi mahduratul ihram hatta yahil dan tetap haram atasnya hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berihram sampai dia tahallul sempurna. Ya, karena al-fasid sama seperti as-sahih. Al-fasid di sini pada masalah haji ini sama dengan as-sahih dalam hal hukum-hukumnya. Jadi tetap berlaku seluruh hukum-hukumnya. Karena al-fasid kas-sahih di ahkamih. Ya, ini huna. Pada pembahasan kita, al-fasid dan as-sahih sama ya hukum-hukumnya. Meskipun sebenarnya sudah fasid hajinya, tapi hukum-hukumnya berlaku semua. Gitu. Lakin, akan tetapi wajib alil qada'u. Wajib melakukan qada' min al-amil qadim. Tahun depan dia harus qada hajinya itu karena sudah fasid. Ya, dalam arti sebenarnya batal dari segi bara'at adzimmah, ya, tidak lepas. Nah, ya, karena itu harus diqada bersama hari ma'al hadi, yaitu ibil, yaitu seekor onta. Nah, adapun Al-batil martadda fi anil Islam, ihram yang dianggap batal batil adalah muhrim yang murtad. Nah, falau taba wa raja ila al-Islam wa istamarra fi haji fala tujzi'uh. Ini maksudnya. Subuh. Falau taba wa raja'a ila al-Islam wa istamarra fi hajjihi fala tujzi'uhu. Idan labudda an ya'tiya bi ihramin jadid. Idan labudda an ya'tiya bi ihramin jadid. Falau taba wa raja'a ila al-Islam, jika dia taubat dan rujuk kembali kepada Islam, wastamarra fi haji, dan dia berlanjut melanjutkan hajinya, fala tujzi'uh, maka tidak sah. Nah, karena sudah batal. Idan, jika demikian, yang harus dilakukan apa? Labudda ayya'tiya bi ihramin jadid. Dia harus mendatangkan ihram yang baru. Ya, harus mendatangkan ihram yang baru. Baik. Kemudian yang kedua, perbedaannya dalam hal fil nikah, farraqu bainahu bi anna al-fasida makhtalaf al-ulama fi fasalika nikah al-nikah bil wali. Yaitu mereka membedakan dalam hal nikah dua istilah ini. Fasid adalah pernikahan yang diperselisihkan. Ada pendapat mengatakan sah, ada pendapat mengatakan tidak sah, yaitu seperti nikah bila wali. Nah, ma'ruf Abu Hanifah membolehkan pernikahan tanpa wali, tetapi juga dengan syarat. Nah, yakni kan nikah bila wali idza kanat fima idza kanatil mar'ah fima idza kanatil mar'atu balighatan 'aqilatan rasyidatan. Kan nikah bila wali fima idza kanatil mar'ah balighah 'aqilah rasyidah. Fataqulu al-mar'ah zawwajtuka nafsi. Zawwajtuka nafsi. Fayaqulu qabil. Nah. Jika wanita itu sudah baligh, wanita itu berakal, rasyidah, artinya wanita itu cerdas, mengerti masalah dirinya. Ada laki-laki yang menurut dia baik, ya, cocok buat dia, sudah zawaj juga nafsi. Disaksikan oleh saksi syuhud, wanita itu mengatakan, aku nikahkan kamu dengan diriku. Kata laki-lakinya, qabil, saya terima, sudah jadi suami istri dengan sukses yang ada, tanpa wali. Menurut sebagian ulama. Dan pendapat ini menyelisih pendapat jumhur dan menyelisih hadis la nikah illa bi wali. Nah, karena ada khilaf, maka disilahkan fasid, bukan batil. Adapun yang disepakati ijma' bahwa itu batal, fasid, maka disebut batil. Nah, menikahi mu'tadah, menikahi wanita yang masih pada masa iddah. Baik. Idzan intahayna min al-ahkam at-taklifiyyah wal-ahkam al-wad'iyyah. Ya. Baik, sekarang kita lanjut al-ilm. Qara. Bismillahirrahmanirrahim. Qara al-imam al-faqih al-usuli Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Al-ilmu ta'rifuhu al-ilmu idraku syai'i على ما هو عليه إدراكا جازما فإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في شروط العبادة. طيب. العلم تعريف ودفنسينا إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. إدراك الشيء artinya mengetahui sesuatu ala ma huwa alai, atas hakikat perkara itu yang sebenarnya. Idrakan jaziman, dengan pasti. Jaziman ini dengan pasti. نعم كإدراك أن الكل أكبر من الجزء seperti mengetahui bahwa al-kul ya istilah al-kul yakni seluruhnya akbaru itu lebih luas cakupannya lebih besar cakupannya minal juz daripada satu juz. Nah al-kul meliputi juz-juz. Juz hanya sebagian. Penyusun dari al-kul. Gabungan juz-juz bagian-bagian. Gabungan itu ya, menghasilkan al-kul seluruhnya. Faham? Itu pasti. Dan idrak anna niyah syaratun fil ibadah. Bahwasanya niat merupakan syarat dalam ibadah. Tanpa niat ibadah tidak sah. Maaf. Ada syair ma'ruf innamal a'malu bil niyyat wa innama likulli imrin ma nawa. Baik, qira. Fa kharaja bi qawlina idraku syai'i adamul idraki bil kulliyati wa yusamma al-jahdul basitu mithlu ay yus'ala mata kanat ghazwatu badrin fa yaqul la adri. Baik. Keluar dari idrak syadam, idrak syai, dari ilmu idrak syai, ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Keluar dari kalimat idrak syai, mengetahui sesuatu, keluar darinya adamul idrak, tidak mengetahui. Bil kulliyah, secara apa? Menyeluruh, secara utuh. Tidak mengetahui secara utuh. Nah, artinya tidak ada sama sekali yang dia tahu. Wa yusamma al-jahl al-basir. Disamma hada al-jahla al-basito. Ini disebut apa? Kejahilan yang sederhana. Ya. Basit, yani. Biasa gitu lah. Kebodohan yang biasa. Masih sederhana, biasa. Nah, masih wajar. Sayyid, artinya tidak parah. Mitu ayyus ala, mitlu ayyus ala, maka kanat Ghazwatu Badr. Misalkan dia ditanya, kapan perang Badar terjadi? Saya qulu la adri, dia mengatakan saya tidak tahu. Ya, ini biasa. Dia tidak tahu, dia mengatakan la adri. Tayyib. Surah yang parah yang setelahnya al-jahl al-murakkab. Wa kharaja bi qawlina ala ma huwa alayhi idrakuhu ala wajhin yukhalifu ma huwa alayhi wa yusamma al-jahl al-murakkab. ومثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في سنة الثالثة من الهجرة. نعم. Keluar dengan perkataan kami ala ma huwa alaih atas idraku syai ala ma huwa alaih atas hakikat perkara itu. Keluar darinya idrakuhu ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih. Pengetahuannya terhadap sesuatu itu ada wajihin dalam bentuk yukhalifu ma huwa alaihi yang menyelisihi hakikat yang sebenarnya. Nah, di sini perlu ta'lil. Nah, karena ini bukan idrak sama sekali. Nah, jadi berdasarkan idrak kurang tepat, ana nukil dari Syekh Al-Waraqat li Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Al-aula an nu'abbira bi kalimat tasawwur. الأولى أن نعبر بكلمة تصور فإن الجهل ليس بمعرفة فإن الجهل ليس بمعرفة وإنما حصول الشيء وإنما حصول الشيء في الذهن في الذهن فهو تصور فهو تصور. Ya, jadi lebih tepat al-aula kita takdirkan, ungkapkan, ya, takdirnya, ungkapannya dengan kalimat, yakni kalimat kata tasawur, di kalimat yang dengan kata tasawur. Nah, idraku ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih, yakni tasawuruhu ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih, itu lebih tepat. Nah, tasawur artinya apa? Penggambaran dalam yang tergambar dalam pikiran. Nah, fa'innal jahla laysa bima'rifah, karena kebodohan bukan ma'rifah. Nah, adamul idrak, adamul ma'rifah bukan idrak. Ya, wa innama husulus syai' hanya sesungguhnya itu sesuatu yang dihasilkan sidhin di dalam pikiran tergambar. Maka itu namanya tasawur, suatu gambaran yang muncul. Nah, tasawur artinya apa? Suatu gambaran yang muncul dalam pikiran. Dan itu salah. Nah, dan ini disebut wa yusammal jahlal murakkab. Nah, bodoh kuadrat. Bodoh apa? Murakkab, bodoh kuadrat. Dia bodoh, tidak tahu masalah itu, tapi dia tidak sadar bahwa dirinya tidak tahu. Nah, jadi kuadrat. Paham kuadratnya? Dia tidak tahu masalah itu, hakikat masalah itu. Plus, kuadratnya apa? Dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Nah, kuadratnya. Adapun yang pertama, jahlul basir, ya, kebodohan yang wajar, ya dia sadar, dia tidak tahu. Maka ketika ditanya, dia mengatakan, la adri. Adapun ini, dia menyangka dirinya tak jadi. Dia tidak tahu, dirinya tidak tahu. Kuadrat jadinya. Misalkan dia ditanya kapan perang Badar, dia mengatakan tahun ketiga. Nah, dalam hijrah. Harusnya tahun kedua. Bulan Ramadan. Nah. Baik. أخرج بقولنا وخرج بقولنا إدراكا جازما إدراك شيء إدراك إدراك شيء إدراكا غير جازم غير جازم بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما ثم إن ترد عنده إن ترجح ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم فإن تساوى الأمران فهو شك. طيب keluar dengan perkataan kami idrakan jaziman, yaitu pengetahuan yang pasti, ya. Idraku syai'i, mata sesuatu ala ma huwa alaihi, di atas hakikat perkara itu yang sebenarnya, mengetahui sesuatu di atas hakikat yang sebenarnya. Nah, sesuai hakikat yang sebenarnya. Idrakan jaziman dengan pengetahuan yang pasti. Nah, keluar dari idrakan jaziman ini, idraku syai'i idrakan ghaira jazim, pengetahuan yang tidak pasti. Yaitu yahtamilu indahu, ya, manakala ada ihtimal kemungkinan di sisinya, yakuna ala ghairil wajhi alladhi adrakah, dia mengetahuinya tetapi dia tidak yakin, tidak bisa memastikan. Jadi bukan ilmu. Artinya masih ada kemungkinan di sisinya bahwa hakikat perkara itu, ya, selain yang dia ketahui. Fala yusamma dzalika ilman, maka itu tidak disebut ilm. Rinciannya, ya, thumma in tarajjaha indahu ahadul ihtimalain فالراجح ظن والمرجوح وهم والمرجوح وهم وإن تساول الأمران فهو شك. Jadi rinciannya menjadi tiga. Idrak syai, idrakan ghair jazim. Nah, ada tiga selainnya. Selain idrakan jaziman ada tiga, yaitu in taraja inda wahid ihtimalain, jika kuat di sisinya salah satu dari dua kemungkinan. Tadi kan dia tidak yakin tidak pasti ini afilmi perkara itu. Hakikat semuanya seperti itu. Jadi bukan ilmu. Apa kalau begitu? Jika dua kemungkinan tersebut, salah satunya lebih kuat, maka yang lebih kuat prosentasenya disebut dhon. Farrajihu, yang rajih, yang lebih kuat prosentase kemungkinan benarnya di sisinya, itulah yang disebut dhon. Ini yang telah kita lewati, yang diistilahkan dengan dhonnun rajih. Atau ghalabatul dhon. Nah, ini yang kita lewati di awal, di bagian pelajaran awal, ya, bahwa ini bisa jadi dasar untuk beramal. Nah, ma'rifatu asy-syai. Nah, termasuk fiqh. Ya, saya lihat kembali di mana itu di awal pada penjelasan tentang makna fiqh, istilahan ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyati al-'amaliyyati bi adillati at-tafsiriyah. Al-murad bi qawlina ma'rifa al-ilm wa dhon. Jadi fikih itu boleh jadi ilm, boleh jadi dhon. Nah, dan seterusnya telah kita pelajari tentang masalah ini. Wal marjuh waham. Adapun yang prosentase kemungkinan benarnya lemah, prosentasenya kecil, maka disebut waham. Yani salah. Salah sangka. Nah, ini tidak bisa dijadikan dasar untuk ya beramal. Jadi tidak. Ini bukan fikih. Ini bukan fikih. Yang masuk fikih ilmu dan dhon. Kemudian wa in tasawal amran, jika kedua perkara itu kemungkinan di sisinya seimbang, ya 50% 50% khamsun fi mi'ah. Nah, 50% maka disebut syak, ragu, berimbang. Nah, wabihada tadi. Wabihada tabayyana anna ta'alluq al-idraki bil asya'i kal-ati. Al-awwalu ilmun, wa huwa idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mislu, tidak ada. Tidak ada contohnya? Baik. Ini sudah ilmu. Ilmu ini yang sudah kita pelajari tarifnya di awal. Nah. Asani. Wasani jahlun basitun wa huwa adamul idraki bil kulliyati. Sampai sini. Semua naskah sama ya, tidak ada contoh lagi ya. Iya. Nah. Jahlun basit yang sudah lewat tadi. Nah, dan tadi sudah ditaklik apa? Jahlun basir. Nah, kemudian yang ketiga, yang takliknya itu yang ketiga. Nah, jahlun murakkab. Wassalisu jahlun murakkabun bahwa idraku syai'i ala wajihin yukhaliku ma huwa alaihi. Nah, tadi takliknya tidak tepat di takdir diungkapkan dengan idrak, karena ini jahlun murakkab. Adapun jahlun basir memang sudah benar, karena dikatakan adamul idrak. Adapun ini dibatalkan idrakus syai ala wajhi qawli ma huwa alai, bukan idrak, yang lebih tepat apa? Tasawur. Nah. Ar-rabi dhannun wa huwa idraku syai'i ma ihtimalin diddin marjuhin. Ma ihtimali diddin marjuhin. Dhan adalah mengetahui sesuatu ya bersama adanya kemungkinan kebalikannya dengan kemungkinan yang marjuh. Dengan kemungkinan yang marjuh, yakni lemah. Nah, dhon. Dhon rajih, dhon ghalabatul dhon. Baik, al-khamis. Al-khamisu wahmun, wa huwa idraku syai'i ma ihtimali diddin rajihin. Nah, wahm yaitu mengetahui sesuatu bersama adanya kemungkinan lawannya, itu yang lebih kuat, yang rajih. Nah, menyata salah sangka. Sayyid. As-sadisu syakkun wa huwa idraku syai'i ma ihtimali diddin musawim. Syak, ragu, seimbang ya. Mengetahui sesuatu dengan bersama ada kemungkinan lawannya. Ada kemungkinan lawan yang benar dengan kemungkinan yang berimbang. Ya, kemungkinannya berimbang. Nah, aqsamul ilm. Aqsamul ilmi yanqasimul ilma ila qismain daruri wan nadhari. Al awwalu fad daruri ma yakunu idrakul ma'lumi fihi daruriyan bihaitsu yattaru ilayhi min ghairi nadharin wala istidlalin kal ilmi bi anna al kulla akbaru min al juz'i wa anna an nara harratun wa anna muhammadan rasulullah. Amil wasani wan nadhari ma yahtaju ila nadharin wastidlalin kal ilmi bi wujubin niyyati fi sholati. Tayyib. Aqsamul ilm, klasifikasi ilm terbagi menjadi dua, daruriyun wa nadhariyun. Sebelum lanjut, dari pembagian tadi ilm, jahil dan seterusnya, yang mana yang menghasilkan yakin? Ilm. Nah, idrakan jaziman. Nah, jahil basit, jahil murakkab, la yanfa' wa ham la yanfa', syak la yanfa'. Alladhi yanfa'uhu ba'dal ilm, yakin, dhon. Walabat, dhon rajih. Tayyib, aqsamul ilm, man qismul ilm ila qismain daruri wa nadhari. Jadi ini klasifikasi dari Syekh. Klasifikasi ilm, ada yang sifatnya daruri, dan ada sifatnya nadhari. Apa makna daruri, ilm daruri? Ma yakunu idrakul ma'lum fi daruriyan, yaitu sesuatu yang pengetahuan terhadap perkara itu, ya, dan perkara yang diketahui itu bersifat daruri. Bersifat daruri dalam arti bihaitsu yattaru ilaih min ghairi nadharin wala istidlal. Ya. Nah, yakni secara darurat, dalam arti secara darurat dia mengetahuinya tanpa butuh nazar dan istidlal. Nah, apa makna nazar? An-nazar al-murad bin an-nam, mungkin ditaklik. Wal-murad bin nazari, al-murad bin nazari wal-fikru, wal-fikru fi hal al-mandur fihi li يؤدي إلى علم أو ضل. الفكر في حال المنظور في حال المنظور فيه ليؤدي إلى علم أو ظن. والمراد بالاستدلال هو طلب الدليل، هو طلب الدليل ليؤدي إلى المطلوب، ليؤدي إلى المطلوب min ilmin aw dhann, min ilmin aw dhann. Syarh al-Waraqat li Abdullah bin Shalih al-Fauzan. Nah, jadi apa makna nadhar tadi? An-nadhar al-fikru fi hal al-mandhur fi, memikirkan, ya, keadaan perkara yang dibahas. Nah, liuaddiya, agar mengantarkan dia, menghantarkan dia ila ilmin, kepada satu ilm atau dhon. Jadi itu nadhar. Jadi memikirkan, ya, ada satu perkara yang dia ingin ketahui, maka dia memikirkannya, nah, agar bisa mengetahui atau paling tidak ada dugaan kuat. Itu nazar. Nah, jadi semakna dengan membahas, melakukan pembahasan dengan mengolah pemikirannya. Istidlal adalah talabud dalil. Istidlal yakni melakukan pencarian pembahasan dalil liuaddiya ila al-matlub, agar dia sampai mengantarkan dia kepada apa yang dicari, min ilm adhan, apakah ilmu atau dhan. Nah, baik nadhar maupun istidlal tidak butuh. Untuk ilmu yang sifatnya daruri, secara darurat dia langsung tahu tanpa butuh pemikiran, pembahasan dan pencarian dalil. Jelas? Nah, dicontohkan kal ilmi bi anna al kull akbar min al juz. Seperti pengetahuan bahwa istilah kul, semua, seluruh, ya, itu lebih besar daripada juz, daripada bagian. Ini yahsul bil akli. Hada yahsul bil akli. Nah, bisa ditaklik hada yahsul bil akli. Kal ilm bi anna al-kull akbar min al-juz, hada yahsul bil akli. Nah, ini bisa diketahui dengan akal, logika. Secara logika saja sudah faham. Juz-juz, bagian-bagian itu penyusun sehingga dihasilkan al-kull seluruhnya. Nah, wa anna an-nara harratun, dan bahwasanya api itu panas. Hada yahsulu bimada yahsulu bi ihdal hawas al-khams. Hada yahsulu bi ihdal hawas al-khams. Sungguhnya api itu panas, ini dihasilkan dengan apa? Ihdal hawas al-khams. Salah satu dari lima panca indera. Iya. Indera perasa, merasakan. Ini panas, ini dingin. Gitu. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Contoh yang ketiga. Wa hadha amrun mutawatir. Wa hadha amrun mutawatirun. Wa minal umuril ma'lumati fid din bid-darurah. Hadha amrun mutawatir, perkara ini bahwa Muhammad adalah Rasulullah adalah perkara yang mutawatir. Nah, mutawatir artinya jalur riwayatnya sangat banyak sehingga mustahil terjadi kedustaan secara sengaja maupun kesalahan tanpa sengaja, kesalahan pemikiran tanpa sengaja, mustahil. Nah, jadi mustahil dusta atau salah. Wa min al-umur al-ma'lumati fi ad-din bid-darurah, dan termasuk dari al-umur al-ma'lumah, perkara-perkara yang diketahui fi ad-din dalam agama Islam, bid-darurah, secara darurat. Nah, sebagai faedah terkait dengan ini, faedah kita mempelajari hadha taqsim al-ilm ad-daruri, faedahnya apa? Naam, uktubu. Wa faedatu hadha taqsim, atau kita selesaikan dulu ya. Wa nadhari ma, sedangkan yang nadhari sifatnya ilmu nadhari, ma yahtaju, nah, ma yahtaj atau ma yuhtaj, yaitu sesuatu yang butuh ila nadharin wa istidlal, butuh pembahasan, pemikiran dan pencarian dalil. Kal ilmi bi wujubin niyati fi shalah, seperti ilmu tentang wajibnya niat dalam sholat, ini butuh ya pembahasan, pemikiran dan butuh dalil untuk menetapkannya. Baik. Faedah hadat taksim. Faedatu hadat taksim. Ta'lif. Faedah faedat hadat taksim. Huwa. Huwa. Anna al-ilma ad-daruriyya. Anna al-ilma ad-daruriyya. La yumkinu inkaruhu wa la yajuz. La yumkinu inkaruhu wa la yajuz. Hatta innal fuqaha'a qalu. Hatta innal fuqaha'a qalu. Innama yu'lamu bid-darurati. Innama yu'lamu bid-darurati. Fi dinillah. Inkaruhu kufrun. Innama ya'lamu bid-darurati fi dinillah inkaruhu kufrun. Kal ilmi bi anna Muhammadan Rasulullah wa wujub as-salah wa wujub as-salah. Nah, kal ilmi bi anna Muhammadan Rasulullah wa wujub as-salah wa wujub as-salawat al-khams. Nah, wa wujub as-salawat al-khams. ووجوب الصلوات الخمس وتحريم الخمر وتحريم الخمر والزنا ونحو ذلك ونحو ذلك. وأما العلم النظري فيمكن إنكاره فيمكن إنكاره. وأما العلم النظري فيمكن إنكاره. ولهذا يحتاج مدعيه يحتاج مدعيه إلى إثباته بالدليل يحتاج مدعيه إلى إثباته بالدليل. فأما علم النظري فيمكن إنكاره، ولهذا يحتاج مدعيه إلى إثباته بالدليل. فائدة هذا التقسيم، فائدة fungsi manfaat pembagian ini, klasifikasi ini, bahwa anna al-ilm ad-daruri, bahwasanya ilmu daruri la yumkinu inkaruhu wa la yujuz, tidak mungkin untuk diingkari dan tidak boleh diingkari. Sifatnya darurat, setiap orang tahu tanpa butuh nazar dan istidlal. Oleh karena hatta inna al-fuqaha qalu, sampai-sampai fuqaha mengatakan innama yu'lamu bid-darurah, sesungguhnya sesuatu yang diketahui ilmunya secara darurat fi dinillah, dalam agama Allah, tentang agama Allah, ingkaruhu kufrun, barang siapa mengingkarinya maka tidak ada udur, dia dikafirkan. Mengingkarinya adalah kekufuran, dia langsung dikafirkan tanpa ada udur, kejahilan. Lain lagi kalau ada udur, udur yang lain, tapi dari sisi udur jahil tidak ada. Tidak bisa diberi udur, tidak tahu. Kenapa? Karena ini sesuatu yang sifatnya ilmu daruri. Setiap orang harus tahu. Secara darurat semua orang tahu. Artinya, dia mesti tahu. Ketika dia mengingkarinya, berarti sudah tidak ada udur, kebodohan. Nah, seperti ilmu bianna Muhammad Rasulullah wa Muhammad adalah Rasulullah. Ilmu tentang wajibnya salat 5 waktu, semua orang tahu. Haramnya khamr, haramnya zina, semua orang tahu. Dan semisal dengan itu. Adapun al-ilmu nadhari, ya, al-ilmu nadhari, fayumkin ingkaru. Mungkin untuk diingkari. Karena ilmu ini dihasilkan dengan penelitian, pembahasan. Dihasilkan dengan pembahasan, pemikiran, dengan penelitian dan dalil. Dengan nadhar, pembahasan pemikiran, dengan istidlal, penelitian dalil, pembahasan dalil. Jadi tidak semua orang bisa menjangkaunya. Dan untuk menetapkannya harus melalui nazar dan istidlal. Oleh karena ini, yahtaj mudda'ih, orang yang mengklaim ya suatu perkara, mengilmui suatu perkara, yahtaj dia butuh ila isbati, untuk menetapkan apa yang dia klaim itu sebagai ilmu, ya harus dia tetapkan dengan dalil. Nah, jika tidak, bisa diingkari. Wajah, maksa fizyada. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.